Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Tergolong artis terbaiknya Jawa Timur, Cok. Sudah cantik suaranya merdu. Masih bersama Whisky, juga ada Ramayana, Mike Pro Soteng, Anissa, Rahma, Ju, Palapa. Selamat sore buat Whisky, Wisma Kirana, semuanya bareng-bareng ya. Dari jauh ku datang untukmu, dengan penuh Terima kasih.